yang dulu pernah kau bisikkan padaku manis terdengar meresap di jiwa. Semakin lama semakin terasa jarak antara kita kian jauh pergi, kian jauh hilang. Oh, lelahnya hatiku ingin dekat denganmu. Ku baca lagi semua suratmu yang kau tulis untukku. Aku pun mengerti rindu di hatimu. Hari berganti, waktu berlalu, iringi sendiriku. Ku selalu berdoa tulus kepadamu. Oh, lelahnya hatiku ingin jumpa denganmu. Kepadanya, walau hanya dalam anganku, dan hiasi mimpinya. Semoga selalu ingatku dalam hati. Jarak antara kita kian jauh pergi, kian jauh hilang. Oh, lelahnya hatiku ingin dekat denganmu. Angin bawa rinduku kepadanya. Kepadanya, walau hanya dalam anganku, dan hiasi mimpinya. Semoga selalu ingatku dalam.